Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terkira, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan keduanya seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian talawat salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Bimtithalil awamir wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan itulah namanya ibadah. Terkala Allah SWT memerintahkan kita untuk bertakwa, maksudnya Allah SWT menghendaki kita beribadah kepadanya. Dan yang namanya ibadah atau takwa itu secara garis besar dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertauhid, untuk menyembah kepadanya saja. Allah melarang kita untuk menyerahkan peribadahan kepada selainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah melarang kita untuk mengikuti petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri segenap nikmat-Nya, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atau melarang kita untuk mengkufuri nikmat-nikmat-Nya. dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merendah dan tawaduk kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbesar diri dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil din, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dan bahwasanya dua perkara tersebut, melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi segenap larangannya, itu pun ada yang lahiriah maupun ada yang batiniah. Dan bagi arifin, orang-orang yang diberi ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala, syu'unul batiniyah a'zham indahum, bahwasanya perkara-perkara batiniyah itu jauh lebih besar di hadapan mereka dibandingkan perkara-perkara lahiriah. Dikatakanlah Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, as-sayr ila Allah subhanahu wa ta'ala taqta' bil abdan, wa innama taqta' bil qulub. Perjalanan engkau menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa digapai dengan engkau menyibukkan dirimu dengan amalan-amalan lahiriah yang berkaitan dengan ucapan di lisan maupun amalan dengan badan. Tapi perjalanan kepada Allah akan terasa ringkas dan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati. Maka ikhwan fiddin, sebagaimana amalan hati itu paling besar di sisi Allah SWT, maka demikian juga yang berkaitan dengan larangan hati, dosa-dosa batin. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, talatun muhlikat, talatun muhlikat, tiga poin yang bisa membinasakan seorang hamba. Yang pertama, syuhun muta, kebakhilan yang selalu ditaati, kekikiran yang selalu diikuti. Seorang hamba sangat-sangat bakhil dan pelit. Itu yang pertama. Yang kedua, hawan muttaba, seorang hamba selalu mengekor kepada hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan harus terlaksana. Dia tidak peduli apa hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah ataukah tidak, berlawanan dengan larangan Allah atau tidak. Yang penting hawa nafsunya. Yang ketiga, dan dia wa huwa asyadduhun, yang paling membinasakan seorang hamba, ijabul mar'i binafsihi, seorang bangga dan terpesona dengan apa yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yatabakhtar wa huwa yamsi bi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu, wa fi riwayah qad a'jabathu jummatuhu wa burdah Fayakhsifullah subhanahu wa ta'ala al-ard wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Fanas'alul afiyah. Di situ baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tatkala seorang hamba berjalan di atas permukaan bumi, yatabakhtar fi masyihi, berjalan dengan melenggak-lenggok, membusungkan dadanya, dan dia telah terpesona dan terkagum dengan rambutnya yang indah dan pakaiannya yang bagus. Dalam riwayat, terkagum dengan dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, terkagum dan terpesona dengan dirinya, bangga. Lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, dan dia tersungkur sampai hari kiamat, dan Allah subhanahu wa ta'ala terpurukkan dia di dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana tatkala seorang terpesona cuman dengan rambutnya saja, seseorang terpesona dengan pakaiannya saja, dengan hal yang ada di luarnya, yang itu telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka tatkala dia melenggak-lenggok, membusungkan dadanya, berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, yang padahal semestinya dia berjalan penuh dengan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan berendah diri, tapi dia jalan dengan membusungkan dadanya, melenggak-lenggokkan badannya. Yatabakhtar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala azab dia di dunia dan kelak nanti di akhirat. Bagaimana kalau sekiranya seorang bangga dengan hal yang selain daripada itu, selain daripada tampilan fisiknya, selain daripada harta bendanya, dia bangga dengan amalannya. Orang yang sholat bangga dengan sholatnya. Orang yang bersedekah bangga dan sombong dengan sedekahnya. Orang yang sholat malam bangga dengan sholat malamnya. Orang yang merasa berilmu bangga dengan ilmunya. Wal-iyadzubillah. Berkata Al-Imam Al-Barak rahimahullah ta'ala, di dalam Siyar Alamun Nubala, Al-Ujub, antara ma indak syai'an laisa inda ghairik. Ujub itu cukup sekedar engkau melihat apa yang ada pada dirimu, engkau tidak dapati pada orang lain. Tatkala kita melihat kita punya kelebihan di hadapan orang lain, dikatakan oleh Imam Al-Barak, itulah ujub. Hati-hati dengan ujub. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma min syai'in akhafu alayya min musallina syai'an syarran min al-ujub. Aku tidak dapati dari suatu hal yang sangat mengkhawatirkan dan menakutkan aku dari orang-orang yang suka sholat, yang terus bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Sholat dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap dia kepada Allah, harap-harap cemas dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, yang aku paling takutkan kepada dia, bangga dia dengan sholatnya itu. Wal-iyazubillah. Na'udzubillah. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رُهُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Dan di hari Hunain, di perang Hunain, ingatlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala kalian bangga dengan banyaknya kalian wahai kaum muslimin, tapi bangganya kalian dengan banyak jumlah kalian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan justru banyak bangganya kalian dengan jumlah tersebut membuat kalian kalah dalam peperangan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hati-hati dari perkara yang sangat menghancurkan agama seorang hamba. Hati-hati dari suatu perkara yang bisa membinasakan seorang hamba, dan dia adalah paling parahnya. Ijabul mar'i binafsih. Seorang hamba bangga sangat, terutama dengan iman dan amal salehnya, terutama dengan ilmu yang dia miliki, yang dia rasa ilmu tersebut tidak ada pada orang lain, terutama dengan amalan yang dia lakukan, yang dia rasa amalan tersebut tidak ada pada orang lain, sehingga menjadi besar dia. Wal-iyadzubillah. Kalau saja bangga dengan indahnya rambut, bangga dengan bagusnya pakaian, lalu dia berlenggak-lenggok di hadapan manusia dengan membusungkan dadanya, inilah rambutku yang indah, inilah pakaianku yang bagus, Allah ancam akan Allah sungkurkan ke dalam bumi dan terus Allah purukkan dia ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seorang hamba yang senantiasa melihat dirinya adalah lebih hina di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah melihat dirinya lebih baik daripada orang-orang yang di sekitarnya. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayatnya dari para sahabat yang mulia, bagaimana mereka menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah melihat jasa yang ada pada dirinya. Maka dari sini Allah berfirman, wala tamnun tastaqsir, dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, wala ta'mal syai'an fataqtasiru 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau tatkala merasa beramal, tatkala engkau merasa berilmu, engkau merasa pula berjasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa lebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wa billahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Law lam tuznibu lakhiftu alaikum ashadda minhu wa huwa al-ujub. Kalau sekiranya kalian itu tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah alpa, tidak pernah berdosa, maka aku khawatir ada yang lebih parah, lebih berbahaya daripada segenap dosa tersebut. Itulah ujub, bangga diri, terpesona dengan amalan dan ilmu yang ada pada dirinya. Maka dari sini Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Law lam tuznibu la dahaballahu bikum biqaumin akharin yuznibun thumma yastaghfirun fayaghfirullahu lakum. Kalau kalian ini bagus-bagus terus, kalau kalian ini tidak pernah bersalah dan berdosa, tidak pernah terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, niscaya Allah SWT akan habiskan kalian semua, Allah akan hilangkan kalian semua, lalu Allah ganti dengan kaum yang lain yang mereka berdosa, yang mereka bersalah, lalu dengan salah dan dosanya remuk redam dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya penuh dengan kesalahan, timbullah tawadhu di dalam hatinya, lalu dia beristighfar dan bertobat. Kalau bukan karena engkau ya Allah, tidak mungkin kami akan engkau rahmati. Maka dari sini, itulah rahasianya kenapa seorang hamba pasti bersalah dan berdosa, agar Allah ingatkan bahwasanya dia adalah seorang hamba yang penuh dengan kezaliman dan kealfaan serta kejahilan, agar selalu ingat manusia akan hal yang demikian dengan salah dan dosa. Allah berfirman, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah yang besar dan agung serta mulia ini kepada makhluk-makhluk yang besar selain manusia, kepada langit-langit, kepada gunung-gunung, mereka enggan untuk memikul amanah tersebut, dan sekonyong-konyong manusia memikulnya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sifat dasar manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sejatinya sangat amat lalim dan sangat amat dungu lagi bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan kezaliman dan kelalimannya, dengan kelaliman dan kebodohan manusia tersebut, sehingga mereka selalu menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, inilah pula rahasianya ketika manusia yang paling mulia di muka bumi ini, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kekasih Allah dan Rasulnya, manusia yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, manusia yang paling mulia dengan kesepakatan para sahabat Rasulullah dan segenap kaum muslimin, para sahabat berkata, afdaluna ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun baina yadaina. Kami mengatakan manusia yang paling mulia di sisi Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkara yang demikian. Suatu kali Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qulli qawlan aqulu fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan selalu aku ucapkan di dalam setiap salatku. Manusia yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulnya dari kalangan umat ini, qul ya Abu Bakar, ucapkanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Abu Bakar, ucapkanlah selalu doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang sangat banyak melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Suatu hal yang bodoh tatkala seorang mendolimi dirinya sendiri sekali dua kali, apalagi kalau terus menerus mendolimi dirinya sendiri. dan Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikrarkan perkara tersebut bukan basa-basi, tapi hakikat seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsirat. Ya Allah, aku adalah hambamu yang sangat banyak melakukan kezaliman atas diriku sendiri. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, dan aku tahu tiada yang bisa mengampuni segenap kesalahan dan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dengan segenap pengampunan darimu. Sayangilah aku ya Allah, karena sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun lagi maha pengasih dan maha penyayang. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak pernah Abu Bakar protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa ya Rasulullah aku disuruh berikrar mengakui aku seorang hamba yang sangat banyak melakukan kedzaliman kepada diriku sendiri. Bukankah aku adalah sahabat yang paling mulia di sisi Allah? Bukankah aku adalah umat Islam yang paling Allah cintai, yang senantiasa bersatu dengan Engkau di dunia, di alam kubur, dan kelak di akhirat? Tidak pernah Rasulullah SAW protes, tidak pernah Abu Bakar protes sedikit pun. Karena Abu Bakar tahu hakikat dirinya. Dari sinilah sebagian ulama mengarahkan perkataan yang menyebutkan man arafa rabbah arafa nafsah, barang siapa yang tahu siapa Allah, barang siapa yang tahu man arafa Allah subhanahu wa ta'ala bi'azamatihi arafa nafsahu bisagharihi wa hawanihi, wa man arafa Allah subhanahu wa ta'ala bi'asma'ihi wa sifatil ula arafa nafsahu bi'ifatihi al-hayyinah wa mahina inda Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kenal Allah, maka dia kenal dirinya. Artinya barang siapa yang kenal Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, maka dia akan mengenal dirinya dengan sifat-sifat kehinaan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, al-arifin, orang-orang yang memiliki makrifat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dia mengenal Allah, semakin tahu betapa hinanya dirinya di hadapan Allah. Semakin tidak tahu orang tentang Allah, jahil tentang asma dan sifat Allah, semakin dia merasa besar di hadapan Allah SWT. Wal-iyadzubillah. Berkata Al-Imam Tarib bin Syekhi Abdullah bin Syekhi rahimahullah ta'ala, la'an akuna la'an abitu na'iman wa asbihu nadiman ahabbu ilayya min an aquma qa'iman wa asbihu mu'jaban. Aku tertidur pulas semalam suntuk, dan aku bangun di pagi hari menyesal kenapa tidak bisa sholat malam, menangisi kealpaan dan kehinaan diri. Lebih aku cintai daripada aku sholat semalam suntuk, bangun di pagi hari aku bangga dengan sholatku tersebut. Waliyazubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dia dimuliakan Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa melihat kekurangan dan kealfaan diri, untuk bisa melihat kekurangan dan kealfaan diri, baik yang berkaitan dengan amalan kita, baik yang berkaitan dengan ilmu kita, sehingga senantiasa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ba'dukum ala ba'd. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku, mewahyukan kepadaku untuk kalian itu saling bertawadhu satu sama lainnya sehingga tidak ada yang merasa lebih dibandingkan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah Barang siapa yang selalu merasa dirinya rendah dan menunduk di hadapan Allah, selalu merasa dirinya penuh dengan kezaliman dan kealpaan, selalu merendah, niscaya Allah SWT akan mengangkat dia di dunia dan akhirat. Dikatakan di dalam sebuah asar dari Harith bin Mu'ad, dia berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna qaumi yurawidunani an aqussa alaihim." Sesungguhnya kaumku itu senang sekali mendengar wejangan-wejangan dan nasihat kepadaku. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inni akhsha, aku sangat khawatir, lau taqussa alaihim fatartafi alaihim thumma tartafi alaihim thumma tartafi hatta tadunnu annaka fi thuraya thumma ja'ala Allah subhanahu thumma yaj'al Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah tahta aqdamihim wal iyad billah." Sesungguhnya kaumku itu senang sekali mendengar wejangan-wejangan dan nasihat dariku. Kata Sayyidina Umar, "Aku khawatir engkau keseringan memberikan nasihat dan memberikan wejangan, ilmu dan pengetahuan serta kata-kata yang bijaksana, sehingga orang lain mendengarnya dan terpesona, lalu engkau pun terpesona akan dirimu. Engkau merasa tinggi di atas mereka, engkau merasa lebih di atas mereka, terus engkau merasa lebih tinggi di atas mereka, terus engkau merasa lebih tinggi di atas mereka. Akhirnya Allah jadikan engkau nanti di hari kiamat di bawah telapak kaki mereka." Wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Al jazaa' min jinsil amal. Makanya dari tadi Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang selalu menunduk, terus menunduk, terus merendah di hadapan Allah, Allah akan angkat dia di dunia dan akhirat. Siapa yang merasa besar, siapa yang merasa besar, siapa yang merasa tinggi, Allah akan hinakan dia di dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salat.